إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا جمع جمعة قوم مسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, anugerah dan karunianya kepada kita semuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terbilang. Kesehatan, keluasan rizki, keluasan waktu, kesempatan, kemampuan, kekuatan, barakallahu fikum, kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang tidak akan mungkin kita akan bisa sebut pada majlis ini, barakallahu fikum. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semuanya, semuanya itu menuntut atas kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikannya. Dengan kesyukuran, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengekalkan kenikmatan tersebut. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bersyukur dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan, di dalam pengabdian, dalam beribadah kepadanya, rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak disyukuri, bahkan dikufuri, manusia ingkar darinya, tidak, barakallahu fikum, tidak bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nikmat tersebut, atau akan memusnahkan nikmat tersebut, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Atau bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalik kenikmatan, nikmah menjadi sebuah nikmah yaitu azab, musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala iyadan billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan bahwa jika kalian bersyukur niscaya kami akan tambah, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Rahimani wa rahimakumullah. Azab Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi di dunia ataupun azab yang Allah Subhanahu wa taala akan simpankan di akhirat kelak. Sehingga dengan tidak disyukurinya kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan membalik kenikmatan tersebut menjadi sebuah azab, menjadi sebuah malapetaka, musibah. Iyadan billah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut sebuah kenikmatan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengambil, akan memusnahkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para hamba, kecuali hamba itulah yang menjadi sebab dicabutnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya Allah tidaklah akan mengubah keadaan kondisi suatu kaum yang berada di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut kepada para hamba, sampai hamba itu sendiri yang merubah menjadi sebuah azab, menjadi sebuah nikmah, siksaan, malapetaka, musibah. Iyadan billah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sampai kaum tersebut, sampai hamba itu sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka dalam kondisi di atas kenikmatan, di atas keluasan, di atas rizki, di atas barakallahu fikum kenikmatan dan karunia dan anugerah. Kemudian dengan kekufuran, dengan dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi dan keadaan berupa kenikmatan yang Allah telah berikan menjadi sebuah azab, menjadi sebuah bala, menjadi sebuah malapetaka. Iyadan billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah min syu'mil ma'asi, di antara bahaya dan kejelekan yang ditimbulkan oleh dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan menjadi sebab dicabutnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dihalangi kenikmatan dan diputusnya kenikmatan. Dan dengan sebab dosa dan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, al-kabair, dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah dan malapetaka sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Betapa banyak kita melihat musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka yang menimpa para hamba. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, likuifaksi, demikian pula bencana-bencana yang lainnya, semuanya itu merupakan akibat dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah menimpa atas kalian sebuah musibah kecuali musibah itu disebabkan dikarenakan ulah dari tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Barakallahu fikum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab setiap dosa dan kemaksiatan yang timbul dari setiap hamba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan satu makhluk pun di atas muka bumi ini, rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir, banyak memaafkan dosa-dosa, banyak memaafkan kesalahan-kesalahan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian termasuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba itu sendiri yang tidak sadar, hamba itu sendiri yang tidak mau mengerti dan tidak mau memahami, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hammuhum, kepentingan mereka adalah qada'u syahawat wal hajat. Yang mereka pentingkan adalah menunaikan syahawat, menunaikan keinginan-keinginan. Iyadan billah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dengan sebab dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa dan kemaksiatan ternyata berpengaruh terhadap rupa, bentuk dan jasad para makhluk, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara akibat dosa dan kemaksiatan yang timbul ternyata berpengaruh kepada bentuk, rupa, jasad dari para makhluk, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula dengan akibat dosa dan kemaksiatan berpengaruh terhadap barokah yang dikeluarkan oleh bumi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rawal Imam At-Tirmidzi fi Jami'ih. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau meriwayatkan di dalam kitab Jami' beliau, khuliqa Adam wa tuluhu fis sama sittuna dhira'an falam yazal yankus al-khalq hatta al-an kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dahulu diciptakan dalam kondisi tinggi beliau di saat itu sittuna dhira'an, 60 hasta, sekitar 30 meter, barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falam yazal yankusil khalq hatta al-an, senantiasa penciptaan manusia itu berkurang, terus berkurang sampai saat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Unduru, rahimani wa rahimakumullah, akibat yang ditimbulkan oleh dosa dan kemaksiatan berpengaruh terhadap bentuk, rupa dan jasad para makhluk, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Telah disebutkan dalam musnad al-imamu Ahmad rahimahullah, di masa khalifah Bani Umayyah, di saat itu di pergudangan atau tempat penyimpanan harta benda kaum muslimin, di sana terdapat beberapa biji gandum yang tertulis di dalam biji gandum tersebut sebuah tulisan, ini adalah buah di masa yang silam. Biji gandum yang di saat itu tersimpan dimuseumkan sebesar biji kurma, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah sekarang, biji gandum hanya sebesar biji beras yang kita lihat saat ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di masa khalifah, di masa kekuasaan Bani Umayyah, tersimpan biji gandum hintah, barakallahu fikum, sebesar biji kurma yang kita lihat pada saat ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah pengaruh dosa dan kemaksiatan. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengeluarkan barakah dari bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan keluarkan seorang hamba yang akan membersihkan kezaliman dan akan menegakkan keadilan dan akan barakallahu fikum membersihkan kefajiran dan dosa dan kemaksiatan. Itulah di masa Al-Imam Mahdi rahimahullah dan di masa Isa ibnu Maryam turun ke dunia ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang menunjukkan bahwa barakallahu fikum, dengan ditegakkannya keadilan dan ketaatan, kemudian dosa dan kemaksiatan diberantas, kesyirikan kekufuran dimusnahkan, rahimani wa rahimakumullah, barakah bumi akan kembali sebagaimana yang telah lewat, sebagaimana di masa-masa yang silam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Telah disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala an. Di ujung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan di masa kepemimpinan Al-Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala yang di saat itu berjaya al-haq, kemudian kemaksiatan dan dosa diberangus, disebutkan bahwa barakallahu fikum, jama'atun minan nas, sekumpulan atau sekelompok jama' dari manusia, jam'un kebir, sekumpulan manusia, ya'kuluna rumanah wahidah, mereka makan dari satu buah delima, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekumpulan jamaah, jamaah dari manusia, mereka cukup makan satu buah delima. Dan mereka bisa berteduh di bawah cangkang buah delima tersebut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bayangkan betapa besarnya buah delima di saat barokah bumi ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ketaatan, dengan sebab barakallahu fikum, hilangnya dosa dan kemaksiatan. Kemudian disebutkan pula, wal likhah al-wahidah takfi fi'amun kathirun minan nas, dan likhah wahidah, satu perasan dari unta yang hampir-hampir melahirkan, cukup untuk satu jamaah. Dalam barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama, satu kabilah dari umat barakallahu fikum, satu kabilah dicukupi dengan satu kali perasan satu ekor unta barakallahu fikum. Bayangkan berapa galon yang dihasilkan dari susu yang barakallahu fikum, dari sebuah atau dari seekor binatang yang hidup di masa keadilan dan hidup di masa ketaatan dan tidak adanya dosa dan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Demikianlah gambaran ketika dosa dan kemaksiatan itu hilang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika dosa dan kemaksiatan itu merajalela, maka barokah bumi ini hilang sedikit demi sedikit, dan manusia pun barakallahu fikum mengalami kekurangan, mengalami barakallahu fikum kekurangan, kemiskinan, dan hilangnya barokah dari apa yang mereka hasilkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang telah lewat disebutkan pula, di masa itu ketika barakah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di muka bumi ini, satu tangkai buah anggur yang sekarang ini besarnya kurang lebih satu telapak tangan atau dua telapak tangan paling besar, di masa itu satu tangkai buah anggur sebesar satu bawaan kendaraan unta barakallahu fikum, yang dimampui dan yang di barakallahu fikum yang dimampui kendaraan unta, hewan unta, untuk mengangkatnya di saat itu. Satu tangkai dari buah inab anggur di hari itu sebesar muatan unta. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semuanya ini adalah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan barakallahu fikum kesempatan bagi manusia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan keadilan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan barakallahu fikum anugerah dan kenikmatannya, manusia di saat itu berada di atas ketaatan, manusia di saat itu berada di atas bersihnya dosa dan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka apa yang kita dapati pada masa kita kali ini, kekurangan demi kekurangan dan dicabutnya dari barakah dari muka bumi ini, kekeringan yang kita lihat, terlambatnya musim hujan yang kita rasakan, ini merupakan akibat dari dosa dan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Musibah, malapetaka, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah timpakan kepada kita, ini merupakan perkara yang akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita kembali kepada ketaatan, dan kita kembali kepada sebab-sebab yang akan mendatangkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah yang disebutkan oleh Rabi Ibn Subayh rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita, telah diriwayatkan datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang mengeluh kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, telah menimpa kami paceklik, tertahan hujan, kekeringan, apa nasihat Anda?" Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian beliau memberikan bimbingan, "Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, Minta ampunlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa yang kalian kerjakan. Kemudian di kesempatan yang lain, datang orang yang kedua yang mengeluhkan kepada beliau tentang kemiskinan yang dia dapatkan. Wahai imam, telah menimpa kami kemiskinan. Apa yang engkau bimbingkan kepada kami? Maka beliau mengatakan, Istaghfirullah, memintalah ampun kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, mengeluhkan, Barakallahu fikum, tentang apa yang dia belum dapati dari anak keturunan. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membimbingkan, Istaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Barakallahu fikum. Kemudian datang yang lainnya mengeluhkan tentang kekurangan hasil dari kebun-kebun yang mereka punya. Kemudian beliau membimbingkan, Istaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Kemudian Rabi bin Subaid di saat itu datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai imam, kenapa anda membimbingkan kepada orang-orang yang datang kepada anda dengan berbagai macam problem yang mereka bawa, dari berbagai macam problem yang mereka keluhkan kepada anda, kemudian anda hanya membimbingkan istighfirullah, istighfirullah, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah? Maka beliau menjawab, itu bukan bimbingan dari pribadi saya, kata beliau. Itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus, akan menurunkan air hujan dengan derasnya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, yang akan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, rahimani wa rahimakumullah. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan, akan meluaskan harta benda kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak-anak keturunan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan atau akan jadikan kebun-kebun yang di tengah-tengahnya mengalir sungai-sungai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah solusi dari apa yang telah kita dapati, barakallahu fikum, dari terlambatnya musim hujan yang kita rasakan kekeringan di sana sini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kurangnya dari, barakallahu fikum, penghasilan ini merupakan akibat dari dosa dan kemaksiatan. Jalan keluarnya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahyina 'alal islami wa sunnah wa amitna 'alal islami wa sunnah wa amitna 'alal islami wa sunnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.